Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, kemarin sudah kita ambil beberapa bait yang terakhir dari nasihatnya Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullah. Beliau mengatakan, kutibal mautu 'alal khalqi fakam falla min jaishin wa afna min duwal aina namrudu wa kan'an wa man malakal arda wa walla wa azal aina adun aina fir'aun wa man rafa'al ahram may yasma' yakhul. Ahram kemarin adalah apa? Jamak dari haram, yaitu piramid. Kemarin saya salah di dalam mengatakan, dikatakan dia haram karena bangunan tua. Yang benar, haram dikarenakan bentuknya itu piramid, bentuknya itu limas. Ini faedah dari Pak Mustafa hafizahullah. Jadi limas itu bahasa Arabnya adalah haramiyun. Karena kemarin saya enggak tahu apa itu bahasa Arabnya limas. Entah itu limas atau primas. Yang jelas ahram adalah jamak dari haram. Dikatakan demikian karena piramida itu bentuknya adalah apa namanya itu? Kalau dalam ilmu matematika apa? Bangunan apa itu namanya? Beatrice, lali. Piramida itu kan segitiga, tapi kan ada empat limas ya. Limas namanya. Segitiga yang memiliki beberapa sisi. Itu namanya haramiyun kalau dalam bahasa Arabnya. Karena ada beberapa istilahat Ka'bah dikatakan Ka'b. Itu karena kotak, balok. Jadi kemarin saya mencari-cari kenapa dikatakan haram. Gak tahu kalau itu kaitannya adalah dengan bentuknya yang segitiga atau yang limas. Faham? Jadi diralat kemarin yang sudah dicatat. Penjelasannya kemarin diralat. Ahram adalah jamak dari haram, yaitu piramid. Karena dia bentuknya adalah haramiyun. Aina man sadu wa syadu wa banau halakal kullu wa lam tughnil kulal. Kulal kemarin adalah ujung menara. Ujung-ujung menara yang dibangun tinggi-tinggi itu semuanya tidaklah berguna. Demikian juga zaman ini banyak bangunan ditinggikan. Masing-masing negara berlomba-lomba untuk membuat dan membangun bangunan yang paling tinggi. Semua itu nanti gak akan berguna. Semuanya akan hancur. Semuanya akan binasa. Illa masya Allah. Aina arbabul hija ahlun nuha aina ahlul ilmi wal qawmul uwal sayu'idullahu kullan minhumu wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al. Ini gak kita storkan karena panjang. Atau ada yang mau store? Qala syaykh Yahya hafizahullah, hadhil abiyatu fiha tadhkirun balighun azimun bil maut. beberapa bait ini di dalamnya terdapat peringatan yang sangat dalam, baligh, yang sangat dalam, azim, yang sangat agung, bil maut, tentang kematian. Kemarin sudah kita sebutkan pelajaran Jami'ul Ulum wal Hikam, kita sudah melewati banyak tentang tadhkir bil maut. Dan memperingatkan kematian itu, ikhwan, bukan hanya sekali dua kali. Betapa pentingnya kita untuk terus diingatkan. Padahal kita enggak pernah lupa. Kita enggak pernah lupa kalau kita itu mau mati, tapi kita setiap saat lalai. Kalau lupa enggak, kalau lalai iya. Iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, ghaflah, lalai. Kalau lupa tidak, lupa ingatan sampai lupa kalau mau mati enggak, tapi lalai. Maka betapa butuhnya kita untuk sering diingatkan dengan kematian. Buktinya di dalam Al-Quran banyak sekali. Ini sebagai dalil bahwasanya seorang hamba itu membutuhkan untuk sering diingatkan kalau dia mau mati. Perkara mati itu seseorang semuanya yakin. Gak ada satupun manusia di dunia ini yang meyakini dia gak akan mati. Tapi ia adalah perkara yang paling dilupakan, paling dilalaikan. Makanya kemarin seperti bait syair yang kita lewati dalam Jami'ul Ulum, tidak ada yang lebih mengherankan dari kepada kematian. Ia itu adalah perkara yang paling hak, perkara yang paling benar, tapi paling dilupakan. Karena itu butuh untuk sering diingatkan dengan kematian. Ingat, kamu mau mati. Dunia itu akan segera kita tinggalkan. Dan akhirat itu akan segera kita datangi. Kenapa seseorang sibuk dan lalai dengan sesuatu yang hendak ia tinggalkan, tapi tidak mengingat sesuatu yang akan dia datangi? Itu manusia. Dunia itu akan ditinggalkan dan akhirat itu akan didatangi. Kenapa kamu sibuk dengan sesuatu yang akan kamu tinggalkan, sementara kamu lupa akan apa yang engkau, tentang apa-apa yang akan engkau datangi? Wa bima qad hasala fi man madha. Dalam bait ini juga terdapat peringatan, mengingatkan tentang apa-apa yang terjadi, dari apa-apa yang telah berlalu, dari kisah-kisah, dari cerita-cerita tentang kaum yang terdahulu. Semua itu hendaknya dijadikan pelajaran. Seorang mukmin itu berguru kepada sejarah, kepada masa lalu. Jangan terjatuh di dalam satu lubang dua kali. La yuldagul mu'minu fi juhratin wahidatin marrotain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh, la, ini adalah artinya sungguh, sungguh, qad juga sungguh, kana itu juga maknanya taukid. Sungguh ada. Karena di sini adalah tam, tidak butuh kepada khobar. Sungguh telah ada di dalam cerita-cerita mereka, jamaknya kisah, qasas, ibrah, pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki hati. Jadi di dalam cerita-cerita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, semuanya ada pelajaran yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa diambil. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Jadi jangan cuma buat dongeng, tapi diambil pelajarannya. Wa qala ta'ala faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah itu, al di sini lil ahad, yaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. supaya mereka la'allahum yatafakkarun, mau berpikir. Jadi diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diperintahkan agar menceritakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, supaya manusia mau berpikir, kenapa kok mereka dihancurkan oleh Allah, kenapa mereka kok dibinasakan oleh Allah, kenapa kok ada yang diselamatkan oleh Allah. Wa qala ta'ala awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim, tidakkah yahdilahum, tidakkah nampak bagi mereka, tidakkah terlihat bagi mereka, kam ahlakna min qablihim, fa'ilnya yahdi itu adalah jumlah, kam ahlakna min qablihim itu. Kam ahlakna min qablihim, betapa banyak. Kam di sini khabariyah, bukan istifhamiyah. Betapa banyak telah kami hancurkan dari orang-orang sebelum mereka, dari qurun, dari zaman-zaman sebelum mereka. Yang yamsuna fi masakini, mereka dalam keadaan berjalan di atas tempat-tempat mereka, di atas negeri-negeri mereka, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak karena sakit, tidak karena apa, masih enak berjalan, masih sedang beraktivitas, tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala secara mendadak. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya di dalam yang semua itu ada ayat, ada tanda-tanda. Afala yasmaun, tidakkah mereka itu mau mendengar? Dikatakan yasmaun karena cerita-cerita itu enggak kita lihat, hanya kita dengar. Afala yasmaun, tidakkah mereka mendengar? Dikatakan yasmaun karena kita enggak melihat dan meyakini, karena kita enggak menyaksikan kejadian-kejadian itu. Tapi kita hanya mendengar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah mereka itu mau mendengar? Mendengar di sini bukan hanya kemudian mendengarkan suaranya atau mendengarkan bacaannya, tidak, tapi mendengar yang benar-benar membawa kepada pemahaman, kemudian berpikir, kemudian mau merenungi. Jadi tidakkah terlihat, tidakkah nampak, tidakkah sampai kepada mereka betapa banyak dari manusia yang kami binasakan, betapa banyak kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka macam azab. Fa innahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafi mal anbiya'ihim. Banyak sekali yang telah binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan, setiap yang berada di atas dataran bumi dan juga dataran laut, yang berada di atas bumi, fanin, faniun sebenarnya, fana, seluruhnya akan hancur, seluruhnya akan fana. Fana itu tidak abadi, itu namanya fana. Fana itu adalah lawan daripada abadi. Seluruh yang berada di permukaannya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tersisa wajah Allah, wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan memiliki keagungan, memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Ini termasuk isbat sifatul wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki sifat wajah secara hakiki, karena di sini dibaca dzul, sifat terhadap wajah, termasuk naat kepada wajah. Dan salah satu yang menafikan majaz adalah naat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, disifati dengan keagungan dan kemuliaan wajahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, itu adalah wajah yang hakiki. Bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Jadi seluruh yang ada di permukaan bumi ini seluruhnya akan fana. Tidak ada yang bertahan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Wa qala ta'ala limanil mulkul yaum? Untuk siapakah kerajaan pada hari ini? Ini adalah istifham. Lillahil wahidil qahhar. Satu-satunya kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha satu, yang maha qahhar, yang maha mengalahkan. Jadi pada hari itu enggak akan ada yang kekal. Seluruh kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu manusia seluruhnya dan jin akan dikumpulkan untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap jiwa, setiap yang memiliki jiwa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Tentu kul di sini ada yang dikhususkan. Ada beberapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian. Kami coba kalian, berikan cobaan kepada kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, sebagai bentuk fitnah, sebagai ujian. Jadi ujian itu enggak hanya dengan kebaikan saja, enggak hanya dengan keburukan saja, tapi juga dengan kebaikan. Sampean berada di atas hidayah, berada di atas kebaikan, bisa mengamalkan taat, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu juga ujian. Diuji apakah dia bisa bersyukur, apakah dia bisa memuji Allah, ataukah dia membanggakan dirinya sendiri. Demikian juga yang berada di atas keburukan, berada di atas kebatilan, ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini seluruhnya adalah ujian. Baik yang berada di atas kebaikan maupun keburukan, seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang hamba menjalankan dan mensikapi ujian tersebut. Nikmat adalah ujian, bala juga adalah ujian, kebaikan adalah ujian, keburukan adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan, akan mendapatkan rapor. Setelah ujian pasti ada rapor. Ini wa ilaina turja'un, untuk mendapatkan laporan dari amal perbuatan masing-masing, balasan dari amal perbuatan masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala 'azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Apa i'rabnya amwalukum? Musa. Pak Mujahid. Oleh. Aman. Hasan. Dana. Naibul fa'il dari kum jadi apa? Ini fi'il apa ini? Ayo dibongkar. Harus bisa dibongkar. Jangan asal jawab. Ini termasuk kesalahan fatal. Kalau secara kaidah i'rab ini kesalahan fatal, karena ini nebak, i'rab nebak, i'rab tebaiyah. Kesalahan fatal, enggak boleh. Mending kamu salah di dalam memahami daripada kamu salah dalam mengi'rab. Kalau kamu paham ucapan ini maknanya, kemudian kamu ngi'rabnya salah, ini fatal. Kalau kamu memang memahaminya ini sebagai naibul fa'il, enggak apa-apa. Artikan dulu, Dana. Dimas. Diartikan. La tulhikum amwalukum. Ayah Alfi, diartikan. La tulhikum. La di situ apa artinya? La itu apa artinya, Dimas? Jangan atau tidak? Jangan. Terus tulhikum dari fi'il apa ini? Zakaria, ayo dibongkar. Jadi nahwu itu harus seperti mainan puzzle itu loh, dibongkar satu persatu. Terus dikembalikan lagi, gitu loh. Harus bisa bongkar dan harus bisa kembalikan. Tulhikum fi'il apa? Mudhari' dari fi'il madinya apa? Alha yulhi. Ya. Alha yulhi. Berarti ini apa artinya? Kok tulhi pakai ta? Kenapa? Ini untuk kamu atau untuk wanita? Kan kamu sama untuk dia wanita kan sama dhamirnya. Kamu perempuan sama dia wanita kan sama kalau fi'il mudhari'. Sama-sama taf'alu. Iya toh? Yaf'ulu yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu. Taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna lo sama. Ayo, ini artinya apa? Untuk dia perempuan atau untuk kamu perempuan? Ya, kamu laki-laki. Oh, diam saja, enggak ada yang betulkan. Ayo, untuk apa ini? Wah, ya enggak jalan kalau kayak gini pelajarannya. Ayo. Menjit nih. Atas izin. Hah? Ini dhamir apa ini? Mengandung dhamir apa? Hiya. Mengandung dhamir hiya. Kemudian irabnya apa? Marfu majzum karena adalah. Terus kum. Maf'ul. Maf'ulun bihi. Fa'ilnya amwalukum. Fa'ilnya amwalukum loh, Dana. Kenapa kamu bilang naibul fa'il? Perhatikan ya kawan, terus saya tekankan ilmu nahwu karena apa? Karena ilmu nahwu itu ilmu yang sakti. Perhatikan, ilmu nahwu itu ilmu sakti. Dengan ilmu nahwu kamu bisa berselancar dalam ilmu apapun yang kamu mau dari kitab-kitabnya para ulama. Modalnya cuma satu, punya ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu sakti. Ibaratnya ia adalah kendaraan, motor. Kamu mau pergi ke mana saja bisa. Makanya jangan pernah jemu bosan untuk belajar ilmu nahwu karena ilmu nahwu ini ilmu yang paling sakti. Dalam artian bisa kemana-mana. Ibaratnya ia adalah kendaraan untuk berselancar di dunia ilmu apa saja. Asal basis bahasa Arab. Dan itu kitab-kitab para ulama bahasa Arab semua. Jadi kamu mau belajar mustalah, kamu mau belajar usul, kamu mau belajar akidah, mau belajar tafsir, mau belajar balaghah, mau belajar ilmu apa saja. Mau baca berita Arab. Pokoknya kalau kamu punya ilmu nahwu maka kamu sakti sudah. Makanya harus dipelajari. Karena ilmu nahwu ini adalah kendaraan. Seperti kalau kamu punya kendaraan, kamu bebas mau ke Paciran, mau ke Tuban, mau ke Surabaya, bisa kemana-mana. Dan ilmu akidah, akidah yang benar itu ibaratnya seperti kompas. Percuma kamu punya motor, percuma kamu punya mobil, punya kendaraan, tapi gak punya kompas, gak punya peta, gak punya Google Map. Tersesat. Demikian juga orang kalau punya ilmu nahwu, kalau gak punya akidah yang benar, ia berselancar dalam apapun yang akan tersesat. Tapi kalau punya kompas, punya peta, maka dia akan tahu arah. Ini demikian juga orang yang punya akidah yang benar, cuma punya kompas tok, enggak duwe sepeda, melaku dari ini ya suwe ada. Ya lama. Demikian juga orang punya akidah yang benar tapi enggak punya ilmu nahwu, ya bisa sampai insyaallah tapi ya melaku, Pak. Lama harus jalan. Makanya ilmu nahwu ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Ilmu yang paling sakti dalam ilmu agama ini adalah ilmu nahwu. Dalam artian tadi, bisa kemana-mana. Makanya berterima kasihlah kepada guru-guru sampean. Banyak di sana para guru di sini yang mengajarkan ilmu nahwu itu adalah hal yang paling bermanfaat seumur hidupmu dalam ilmu belajar adalah itu. Selain ilmu akidah tadi. Kamu bisa berselancar dalam ilmu tafsir, dalam ilmu akidah, dalam ilmu usul. Modalnya cuma ilmu nahwu. Karena itu doakan guru-gurumu. Kalau saya ini enggak ngajar ilmu nahwu, saya cuma tukang paedo tok, ya. Saya cuma tukang ngetesi, cuma maedo tok. Koreng cuma maedo. Tahu maedo? Cuma ngomeni tok. Yang paling berjasa itu setelah Allah Subhanahu wa taala adalah guru-guru kalian. Yang setiap hari belajar nahwu pagi, siang, sore itu berterima kasihlah. Doakan mereka. Karena benar ya, ikhwan, ilmu nahwu ini ilmu yang paling sakti. Sampai bisa berselancar dalam dunia ilmu apapun, cakrawala ilmu apapun, modalnya pakai ilmu nahwu. Maka berterima kasihlah dan doakanlah guru-gurumu yang mengajari ilmu nahwu, karena itu adalah ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling sakti. Semisal sampean belum belajar ilmu apapun di sini dan menyelesaikan ilmu nahwu, maka itu sudah sangat bermanfaat. Kamu pulang, kamu buka buku, bisa baca. Nah, itu sudah hebat sekali. Tapi kalau kamu mondok di sini, enggak paham ilmu nahwu, pulang, hafal Quran, hafal apapun, kalau enggak punya ilmu nahwu, yo, enggak bisa nambah. Ya segitu itu aja. Itu. Jadi itu kedudukan ilmu nahwu itu adalah ilmu yang paling sakti. Dengannya kamu bisa berselancar dalam dunia ilmu agama ini apa saja yang kamu maui. Dan tentu tujuan belajar ilmu nahwu adalah untuk bisa memahami Al-Quran. Itu kalau kamu pengen bisa nahwu, niatkan dari sekarang untuk faham Al-Quran biar dapat kemudahannya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah. Kalau kamu niat belajar nahwu, pengennya cuma jadi sastrawan atau pengen jadi biar paham bahasa Arab tok, ini sulit. Tapi kalau kamu niatkan untuk belajar Al-Quran, insya Allah akan masuk dalam kemudahan Al-Quran. Karena itu dipakai untuk mengirup Al-Quran, itu yang paling penting. Jadi latihannya juga mengirup Al-Quran, tentu harus pakai terjemah yang benar. Dan kalau pengen bisa nahwu harus suka Al-Quran. Gimana? Wong pengen tujuan, pengen bisa kepada suatu alat kok enggak suka tujuannya. Harus suka tujuannya, harus suka Al-Quran. Karena itu yang enggak suka Al-Quran enggak akan bisa nahwu. Akan sulit baginya nahwu. Karena sepaket Al-Quran itu dengan kemudahan. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakhir. Setiap hari kita tekankan ilmu nahwu biar semangat. Kamu pulang dan selesai ilmu nahwu, belum selesai ilmu-ilmu yang lain, kamu bisa nambah, bisa berkembang sendiri. Tapi kalau kamu selesai banyak ilmu tapi ilmu nahwu gak bisa, ya vakum, monoton, gitu-gitu aja, gak bisa nambah. Baik, kita kembali kepada kalamnya Syekh Yahya. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian apa? Ini fa'ilnya, yaitu harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu, dari berbuat baik, dari akidah yang benar, dari tauhid yang benar. Jangan sampai terhalangi oleh harta dan anak-anak kita. Wa man yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan itu, yaitu terhalang dari zikrullah dengan harta maupun anak-anaknya, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari sebagian, min di sini adalah lil ba'd, sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Yang bisa menginfakkan seluruh hartanya hanyalah Rasulullah, Abu Bakar. Adapun kita enggak mampu. Kita masih sayang harta kita, masih kita eman-eman, masih kita simpen-simpen. Karena itu cukup, wa anfiqu mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami beri rezeki kepada kalian. Dan ayat ini disebutkan setelah ayat sebelumnya, ini termasuk salah satu bentuk tidak melalaikan. Kalau kalian sudah bisa infak dari harta-harta kalian, berarti itu kalian enggak lalai. Salah satu bentuk kelalaian adalah dengan mengegoiskan diri sendiri, tidak menginfakkan hartanya. Ini termasuk salah satu bentuk kelalaian. Kalau seorang bisa menginfakkan hartanya fi sabilillah, maka ini termasuk salah satu pintu keluar, jalan keluar dari kelalaian harta. Kalau hartanya diinfakkan, maka dia tidak lalai insyaallah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Al maut di situ juga fa'il. Fayaqula, kemudian dia mengatakan, "Rabbi." Sebenarnya daya mutakallim tapi dibuang karena munada. "Rabbi, ya Rabb. Laula akhartani, kenapa engkau tidak menangguhkan, mengakhirkan aku ila ajalin qarib, kepada masa yang sebentar saja. Sik ya Allah, aja mati sik, sak jam kas. Aku tak infak." Fa asaddaqo. Di situ ada ta yang dibuang, fa atasaddaqo gitu. Fa asaddaqo wa akum minas solihin, supaya aku bisa bersedekah dan supaya aku bisa menjadi orang soleh. Tak tobat sik ya Allah, tak infak sik, sak jam kas. Enggak bisa. Walai yuakhirallahu nafsan, dan Allah tidak akan mengakhirkan suatu jiwa. Idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah maha khabir, maha mengetahui. Khabir itu adalah mengetahui yang lebih. Ini namanya khabir. Kalau alim itu mengetahui, kalau khabir berarti sudah benar-benar tahu betul. Ini namanya khabir. Alim itu adalah tahu, tapi kalau khabir itu tahu betul. Bima ta'malu, dengan apa yang kalian perbuat. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai orang, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wahsyau yauman, dan takutlah kalian kepada suatu hari yang hari tersebut la yajzi, jumlah na'at, la yajzi walidun aw waladihi, orang tua enggak bisa membeli anaknya, enggak bisa membela anaknya. Ya jazi maksudnya adalah yufdi, enggak bisa membela, membebaskan anaknya, enggak bisa. Wala mauludun, dan juga anak, huwa jazin, membebaskan an walidihi syai'a, membebaskan bapaknya, enggak bisa. Bapak enggak bisa membebaskan anak, anak juga enggak bisa membebaskan bapak, masing-masing di tergantung dengan amalannya. Pada suatu hari itu enggak ada gunanya anak bapak, enggak ada. Wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu, yang berguna hanyalah amal perbuatan. Anak enggak berguna, bapak juga enggak berguna, bahkan lalai, lupa, enggak akan ingat. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum, enggak ada nasab lagi. Sudah enggak ingat mana bapak, mana bapak, mana anak, enggak ingat. Yauma idzi yafirru, apa? Secara bahasa itu apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bahkan lari, enggak kenal. Nanti pada hari kiamat kalian enggak kenal siapa bapak kalian, siapa anak kalian, siapa kawan kalian, enggak kenal. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Yauman la yajzi walidun awwalihi, orang tua enggak bisa membela, enggak bisa membebaskan anak, anak juga enggak bisa membela dan membebaskan orang tuanya. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai menipu kalian apa? kehidupan dunia. Ada sampai tertipu dengan keindahan dunia ini. Keindahan dunia ini memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes dan menguji keimanan seseorang, apakah ia tertipu ataukah tidak. Makanya jangan heran kalau dunia itu indah, ya aja kaget wong jenenge ujian. Yang namanya diuji ya pasti dunia itu dibuat indah, dibuat menawan, dibuat menarik. Maka jangan tertipu. Ada kecantikan, ada keindahan, ada ketenangan. Semua itu adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan seseorang apakah dia tertipu ataukah tidak. Wala yaghurannakum, dan jangan sampai menipu kalian. Billahil ghurur, dari Allah Subhanahu wa taala al-ghurur, yaitu syaitan. Kata Ibnu Abbas, al-ghurur adalah tukang tipu. Dia adalah sifat sigha mubalaghah. Al-ghurur adalah orang yang banyak menipu. Ghurra ya ghurru. Ghurrun. Penipu. Tapi kalau ghurur, penipu ulung. Syaitan suka menipu. Kerjaannya nipu tak urip. Syaitan itu diciptakan memang untuk menipu. Secara kaun dari Allah Subhanahu wa taala, al-ghurur adalah syaitan yang banyak menipu, yang banyak memberikan angan-angan. Ya'iduhum mayumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Jadi kalau ghurur itu tipuan, tapi kalau ghurur itu penipu, penipu ulung. Itu bedanya ya. Kalau ghurur itu masdar, tapi kalau ghurur itu sighah mubalaghah. Innallaha indahu ilmus saah, sesungguhnya Allah padanya ada ilmu tentang as-saah, hari kiamat. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat pun enggak tahu, nabi pun enggak tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Wa yunazzilul ghaits, dan juga yang menurunkan hujan. Enggak ada yang tahu kapan hujan itu akan turun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim, dari rezeki, dari nasib, dari ajal. Enggak ada yang tahu. Kalau di USG paling cuma kelihatan laki-laki perempuannya, tapi bagaimana keadaannya, bagaimana nasibnya, bagaimana kehidupannya, enggak ada yang tahu. Semua ini termasuk kekhususan ghaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada jiwa yang tahu. Madza taksibu ghadan, apa yang akan ia perbuat besok. Kita enggak akan tahu besok apa yang akan kita berbuat, enggak tahu. Karena itu kalau ada orang yang nebak besok kamu akan gini, pasti dusta. Karena ini sudah dicap oleh Allah, enggak ada jiwa itu yang tahu apa yang ia perbuat besok, ini enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang tahu di negeri mana, di bumi mana dia akan meninggal. Maka lima perkara ini, ilmu sa'ah, nuzulul inzalul ghaib, kemudian ilmu ma fil arham, dan madza taksibu ghadan, dan juga ma nafsun bi ayyi ardin tamut, lima ini adalah termasuk mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun baik malaikat maupun nabi, apalagi jin, yang tahu tentang ilmu ini, kecuali jin yang mencuri, itu pun dicampur-campur beritanya dengan kedustaan. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha Mengetahui, lagi Maha Khabir. Jadi semua ayat ini ya ikhwan memperingatkan dan mengingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari adanya kematian. Berapa banyak ayat tadi? Dan ini sudah kebiasaan syekh ya, kalau ceramah, kalau nasihat, kalau muhadharah pasti bawa ayat yang banyak sekali. Makanya enggak heran kalau kadang murid-murid beliau dari Yaman ketika berceramah pasti dibawakan ayat yang banyak. Makanya kemarin waktu safar, kemarin saya juluki apa, kalau kawan-kawan yang muhadharahnya itu isinya ayat, hadis namanya juragan. Juragan hadis. Tapi saya lihat masyarakat Indonesia ini enggak bisa kalau dipakai seperti ini. Kasih ayat banyak gitu. Gimana wong? Iya, kalau di Damaj mereka adalah para tengkulak. Ya, kalau di sini para konsumen. Dikasih satu hadis saja belum kadang belum paham. Ya toh? Jadi terpaksa kita ecer di sini. Makanya dulu saya juga sering membuat seperti ini, tapi ternyata tak lihat di Indonesia ini lebih bermanfaat untuk disyarah satu hadis dijelaskan panjang lebar gitu, daripada diberikan banyak hadis atau diberikan banyak ayat. Ya kalau di Yaman, kalau di Damaskus diberikan banyak ayat, mereka sudah hafal semua, sudah tahu artinya semua, sudah tahu tafsirnya semua, sudah tahu maknanya semua. Jadi enggak apa-apa diberikan banyak, banyak grosir. Ya toh? Nah, kalau di sini enggak bisa main grosiran gitu. Makanya eceran, Pak, belinya di sini. Makanya kemarin saya bilang gitu, kalau saya ceramah ya afwan, saya eceran, saya bilang. Kalau Ustaz Nasrul, Ustaz Fuad, mereka juragan. Kalau Ustaz Fuad juragan asar, ceramah mesti asare lak metu kabeh Ustaz Fuad itu. Kalau Ustaz Nasrul juragan ayat, juragan hadis beliau. Pasti hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat. Kalau saya cukup ngecer saja. Pengecer, konsumennya gak kuat, bagaimana? Kalau dipakai model seperti ini, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala ya. Ya cuma ngeng-ngeng tok. Tapi gak paham. Apa makna yang dimaukan dari hadis itu? Apa maksud dari hadis itu? Kalau di Damaskus sana sudah paham semua. Mereka para grosir. Nanti pulang baru diecer di rumah ya. Tapi kalau di Indonesia, kalau para mad'u, apalagi para awam, kita ceramah ke orang awam. Kemarin saya disuruh ngisi di Dieng. Itu tak kira di teman-teman salafi, ternyata masih awam, masjid awam. Ya terpaksa materinya pun ya harus materi-materi yang dasar sekali, mengajak mereka untuk tunduk kepada syariat ini, bahwasanya syariat ini adalah didatangkan untuk memperbaiki kehidupan. Jadi seperti itu, jangan kalau ketika kepada orang awam sampean bawakan hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, ya mereka gak paham. Mereka butuh diecer, itu pun kadang dicicil. Pemahamannya kadang dicicil. Tapi kalau para thullabul ilm, maka kasih grosiran langsung brek-brek. Berapa lusin, berapa kodi hadis. Tapi kalau konsumen awam ya, belinya ngecer satu-satu, itu pun kadang dihutang, itu pun kadang dicicil. Wis sitok kadang saya dibelah, wis aku tuku separuh wae. Hadis ini tak pahami separuh saja, separuhnya ninggal. Mungkin seperti itu. Jadi ini sudah kebiasaan syekh ya kalau gini, ayat, ayat, ayat, ayat itu sudah. Ini termasuk kekhususan beliau. Kalau ceramah itu isinya ayat, ayat, ayat, ayat, ayat, ayat, hadis, hadis, hadis, hadis, ayat, ayat. Gitu. Nah, kalau kita buat seperti ini yo, kita masih harus terjemahkan dulu, kita harus jelaskan dulu maknanya, maka walalam lebih anfa' ketika keadaannya butuh untuk disyarah, maka disyarah. Makanya terus tak rubah taklim kita, terus apa, satu hadis kita jelaskan. Seperti di Cianjur kemarin saya jelaskan hadis tentang masalah cermin, seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Alhamdulillah banyak manusia kaget, ternyata mereka enggak sadar. Ternyata hadis cermin itu ternyata sangat-sangat apa? Maknanya sangat sangat dalam. Mereka enggak pernah dapat seperti itu. Jadi ini lebih bermanfaat supaya mereka faham apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yaqulu Allahu azza wa jalla. Jadi jangan kaget kalau Syekh Yahya isinya hadis ayat, hadis ayat. Seperti ini memang di Damaskus juga seperti itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari sulalah. Sulalah itu cakupan tanah kemudian dicakup gini, dijukuk saiti namanya sulalah. Paham? Apa? Apa apa jenenge? Ya segumpalkan untuk yang darah. Seapa jenenge sak? Ya segenggam. Sak ceplukan. Kalau orang mau bikin sesuatu dari tanah kan ini diambil sekene kan. Masalah juga kape kan enggak? Diambil dulu sedikit-sedikit. Demikian juga dahulu Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segenggam tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari tanah, tin, dari tanah liat. Dan tanah ini lebih mulia daripada api, tidak sebagaimana yang dikira oleh iblis, katanya api itu lebih baik. Qala ana khairum minhu, karena api itu lebih baik dari tanah. Mana? Bagusan tanah. Yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim perbandingan antara tanah dan api. Api kalau kena sesuatu bakar, tanah kalau kena sesuatu dia akan menumbuhkan, bermanfaat. Itu. Demikian juga orang yang mengatakan iblis enggak akan mempan disiksa pakai neraka karena dia juga dari api. Bagaimana jawabannya? Sampean dari tanah, tapi tak wantem tanah sak gembul ini enggak kroso sekan. Ya saya kelaran sekan, masih kesakitan. Demikian juga iblis, walaupun dia diciptakan dari api tapi juga disiksa pakai api, ya kelaran sekan. Ya kesakitan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sulalah itu adalah secungkil dari segenggam. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan dia setetes air mani, fi qararin makin, di tempat yang sangat-sangat terjaga, yaitu dalam rahim. Dalam rahim di situ ada beberapa banyak sekali unsur yang kalau diteliti secara ilmu fisika, ilmu apa namanya itu? Ilmu apa? Sing bahas embrio, anane ku apa? Ilmu apa namanya? Biologi. Akan diketahui bahwasanya rahim itu adalah tempat yang paling aman, yang paling terjaga. Karena ini dikatakan fi qararin makin, makin yang sangat sangat sangat aman. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan setetes mani tadi menjadi segumpal darah. 'Alaqah itu segumpal darah. Lila duduk. Duduk. Tsumma khalaqna fakhalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan segumpal darah tadi menjadi mudghah, segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idhaman, maka kami ciptakan segumpal daging tadi menjadi tulang. Jadi susunan tulang. Fakasaunal idhama lahma, kemudian kami bungkus tulang-tulang tadi dengan daging lagi. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia sebagai ciptaan yang lain. Memiliki fase-fase pertumbuhan terus. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pencipta. Dan fase penciptaan manusia yang segini rumitnya ini, ikhwan, terdapat di dalamnya hikmah. Mosok manusia diciptakan segitu rumitnya, mulai dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging. Melewati 9 bulan lamanya berada di rahim ibu, siang malam menyiksa dan memberatkan ibunya. Masa semua itu diciptakan sia-sia? Gak mungkin. Kalau seandainya diciptakan untuk sia-sia dan gak ada tujuannya, dan hanya untuk hidup di dunia ini, hanya untuk berfoya-foya, diciptakan sak dertan langsung oleh Allah SWT bisa. Tapi kenapa dibuat seperti itu? Harus berproses. Ini juga sebagai dalil agar manusia ketika hidup juga harus berproses menjadi orang yang baik, lebih baik. Karena itu hargailah kehidupanmu, hargailah dirimu. Kamu dulu itu diciptakan secara berproses. Mosok terus pas gede dibuat foya-foya, dibuat hancur-hancuran, dibuat nakal, dibuat sembarang. Kok gak iman cilik kayak ini kok diwet-wet mbak ibu eh. Diiman sama ibunya, perutnya kesenggol saja gak boleh. Lah kok besar-besar jadi bajingan? Jangan. Karena itu hargailah kehidupan kita ini, hormatilah jerih payah orang tua kita membesarkan kita. Jangan menjadi orang yang durhaka kepada Allah dan kepada orang tua. Ibumu, bapakmu dengan sulit dan susah payah membesarkanmu. Masa kamu mau menjadi orang yang enggak berguna? Ya, ingat. Masa kalian mau menjadi orang yang enggak berguna? Jangan sampai orang tuamu menyesalkan kehadiranmu di dunia ini. Maka hargailah hidup ini, hargailah kehidupanmu, jadilah orang yang berusaha baik. Gak harus baik, jadilah yang berusaha baik. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian setelah diciptakan berproses banyak tadi, mulai dari mani kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, ternyata ujung-ujungnya juga akan mati. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kalian setelah itu pasti akan mati, ditakid pasti akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tubatsun, kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Maka semua ini enggak mungkin secara sia-sia. Adanya proses, adanya perjalanan hidup, adanya warna-warni kehidupan, huru-hara kehidupan, ada suka, ada duka, ada hitam, ada putih. Masa semua ini sia-sia? Kehidupan kita yang kadang syahdu, yang kadang sendu, kadang bahagia, kadang suka, kadang duka, masa semua itu sia-sia? Semuanya pasti di dalamnya terdapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, dan sungguh telah kami ciptakan di atas kalian 7 lapisan, yaitu langit. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan sekali-kali kami tidaklah lalai dari ciptaan kami. Wong kami yang menciptakan, ya enggak mungkin Allah enggak tahu ciptaannya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berada jauh di atas arsana, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lupa, enggak pernah lalai terhadap ciptaannya sendiri. Allah sendiri yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita, yang mengadakan kita, yang memproses, mentakdirkan proses-proses tadi. Masa kemudian terus dibiarkan? Ada amalan kita yang luput, selip, Allah enggak tahu? Enggak mungkin. Walaupun Allah Subhanahu wa taala bain, berpisah, tidak menyatu dengan makhluknya, jauh di atas arsana, tapi Allah Subhanahu wa taala sekali-kali enggak pernah lalai. Ini sebagai menepis dugaan. Karena Allah berada di atas langit sana, kemudian Allah terus jauh, terus lupa, terus enggak lihat gitu, enggak mantau gitu. Enggak. Karena itu diyakinkan oleh Allah, kami enggak pernah lalai. Kami sekali-kali kami enggak pernah ghafil terhadap ciptaan kami. Wa qala ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian pasti akan berselisih. Karena itu, dan kemarin di antara faedah dari Al-Ustaz Abu Fawwaz Habibullah ketika di Gombong, bahwasanya nanti pada hari kiamat seluruh orang yang berselisih di dunia ini nanti akan suruh berselisih lagi di akhirat. Sampean punya pertikaian, punya apa saja masalah di dunia ini, nanti di akhirat akan disuruh lagi. Sebagaimana dalam hadis, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perselisihan saya nanti juga akan diulang di akhirat? Kata Rasulullah, iya. Kata sahabat tadi kalau gak salah Zubair bin Awam, wah kalau gitu berat. Kita yang sudah di dunia ini bertikai dengan orang, bermusuhan dengan orang, nanti di akhirat akan disuruh ngulang lagi, ada ronde kedua. Di baleni mana mbak Allah Subhanahu wa taala untuk bertikai di akhirat sana? Ayo, siapa yang benar, siapa yang salah? Kata sahabat tadi, kalau gitu perkaranya maka sangat besar sekali. Maka nasihatnya, sedikitkanlah musuh, jangan perbanyak musuh di dunia ini. Supaya kamu bisa melangkah ke akhirat itu dengan langkah yang mulus. Gak banyak bertikai di akhirat sana. Karena itu jangan perbanyak musuh. Jangan perbanyak lawan di dunia ini. Jangan perbanyak khosem, lawan bertikai di dunia ini. Tentunya dalam hal-hal dunia, dalam urusan-urusan dunia. Maka jangan perbanyak musuh, jangan suka hidup bermusuhan. Ojo ngakai-ngakai masalah, ojo ngakai-ngakai hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisab tanpa permusuhan saja sudah lama, sudah berat. Apalagi kalau ada musuh dan ternyata kita salah, ternyata dia yang benar, maka kebaikan-kebaikan kita akan diambil. Kalau setelah kebaikan-kebaikan kita habis, keburukan dia yang akan dipikulkan kepada kita. Maka perkaranya sangat berat sekali, ikhwan. Maka di dalam kehidupan dunia ini jangan perbanyak khosam. Karena pada hari kiamat nanti kita akan dipertemukan. Ilad dayyani yaumaddini namdi wa indallahi tajtami'ul khusum. Sata'lamuna ghadan indal maliki. Ayuna indal maliki manil malumu. Siapa yang tercela nanti akan ketahuan. Wa qala ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan di dalam Muhammad itu kecuali dia hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul. Apa immata? Apakah ketika Muhammad itu mati au kutil atau dia terbunuh, ingqalabdum kalian akan kembali ala aqabikum kepada ke belakang kepada kekuburan? Wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a. Barang siapa yang kembali kepada kekuburan maka dia tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ayat ini ketika Rasulullah meninggal, padahal ayat ini turun di Uhud, tapi ketika Rasulullah meninggal, ketika dibacakan oleh Abu Bakar, kata Umar, kayaknya kita enggak pernah mendengar ayat itu, enggak pernah menyangka kalau Rasulullah akan mati. Ternyata Rasulullah benar-benar mati, kata Umar. Umar hampir-hampir enggak menerima kenyataan kalau Rasulullah meninggal, saking beratnya. Sampai ketika dibaca ayat ini, para sahabat mengira itu adalah ayat pertama kali turun saat itu. Padahal ayat ini sudah dibaca berkali-kali. Wa qala Allah Ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'nillah. Kita baca ya, ikhwan. Dan tidaklah bagi jiwa untuk meninggal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitaban mu'ajjalah, sebagai tulisan yang telah ditangguhkan. Wa may yurid thawabat dunya nu'tihi minha, barang siapa yang ingin dunia kami akan beri bagi yang Allah kehendaki. Tapi seluruh ayat yang mengatakan bagi yang menginginkan dunia akan diberi oleh Allah, semuanya diikat dengan ayat dalam surat Al-Isra. Maka na yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Itu. Jadi dunia ini enggak mesti dapat sesuai kehendak Allah. Tapi wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Tapi barang siapa yang menginginkan akhirat, itu kami pasti akan memberinya. Wasana jazi syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Jadi barang siapa yang ingin dengan amalannya itu dunia, dia akan mendapatkan dunia. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan mendapatkan akhirat. Dalam hal ini ada faedah juga dari Al-Ustaz Abu Fawaz, menukilkan dari Syekh Al-Fauzan. Ada ibadah-ibadah itu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan iming-iming akhirat dan juga dunia. Dan ada ibadah itu yang memang iming-imingnya cuma akhirat tok. Contohnya seperti sedekah. Ini selain mendapatkan pahala akhirat, juga akan mendapatkan balasan di dunia, seperti dilapangkan rezekinya, ditambah rezekinya. Demikian juga seperti menyambung rahim, ini juga akan selain pahala di akhirat juga mendapatkan balasan di dunia. Jadi memang ada ibadah-ibadah itu seperti itu, balasannya itu double di akhirat dan di dunia. Dan ada ibadah-ibadah itu yang memang murni balasannya itu di akhirat, seperti sholat. Jadi syahidnya jangan, kalau seperti sholat jangan kemudian ayo kita sholat biar kita sehat. Ini salah. Kata Al-Ustaz Abu Fawaz, menukilkan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan, ini termasuk kesalahan. Jadi jangan seluruh menyemangati dalam beribadah itu kemudian kita kait-kaitkan dengan perkara dunia, karena enggak semua. Kalau kita mengajak sedekah, ayo kita sedekah biar dapat pahala dan juga biar rezekinya melimpah. Nah, seperti itu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiming-imingkan juga perkara dunia. Walaupun jangan diniatkan murni sedekah itu untuk mendapatkan balasan dunia. Tapi syahidnya adalah ketika amalan-amalan itu enggak ada dalilnya tentang iming-iming masalah dunia, jangan kemudian diajak seperti ayo kita sholat biar kita sehat. Nanti seakan-akan semua orang ibadah itu kemudian mencari perkara dunia. Walaupun enggak kita ingkari kalau orang itu rajin sholat, rajin beribadah, gerakan badan ya pasti sehat. Tapi jangan diajak seperti itu gitu loh. Nanti akhirnya terfokus seorang itu enggak ibadah kecuali mencari perkara dunia, seperti sholat biar sehat. Ini bertentangan sekali. Dan itu betul sekali nasihat itu. Karena sekarang banyak para dai di YouTube atau dai di Instagram pasti mengait-ngaitkan seperti itu. Karena mungkin madu kalau diajak pahala enggak semangat, tapi kalau dikasih sehat semangat. Ya manusia seperti itu. Tapi ini termasuk thariqah yang salah. Ini faedah dari Al-Ustaz Abu Fawaz menukilkan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Ibadah itu ada yang memang diiming-iming dunia dan juga akhirat, dan ada yang memang akhirat murni. Ketika ibadah itu hanya iming-imingnya hanya akhirat murni, jangan dikait-kaitkan dengan masalah dunia. Nanti terus akhirnya termenset orang sholat biar sehat. Ini gak benar. Ini tidak benar, karena banyak seperti sholat itu olahraga katanya. Bagaimana sholat ke olahraga? Sholat itu tujuannya untuk menjadi orang yang baik, jadi hamba yang bertakwa, hamba yang taat, bukan olahraga. Katanya ruku itu adalah gerakan punggung, kemudian sujud gerakan kaki. Kait-kaitkan, ini termasuk kesalahan. Taib, ayat setelahnya kita ambil di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga apa yang dibaca tadi bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.